إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، جماعة جمعة رحمكم الله، marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, tema khutbah kita adalah berkaitan dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq." Yang demikian itu karena Allah itu adalah al-haq. Karena Allah itu adalah al-haq, maka firman-Nya, ucapannya sudah pasti al-haq, sudah pasti benar. Kalau ucapannya salah, berarti yang mengucapkan juga salah, dan Allah itu maha benar. Karena itu, maka firman Allah atau kitab Allah itu pasti benar. Semua kitab yang Allah turunkan itu pasti benar. Tetapi diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa kitab terdahulu sudah dirubah-rubah oleh kaumnya, dan itu bukan pembahasan kita sekarang. Dan tinggal satu kitab Allah Subhanahu wa taala yang utuh, yang sempurna, yaitu Al-Quran. Difirmankan oleh Allah di dalam beberapa ayat, salah satunya adalah la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilum min hakimin hamid. La ya'tihil batil, tidak campur dengan kebatilan, min bayni yadayhi wala min khalfi, sebelum diturunkan dan setelah diturunkan. Al-Quran ini tidak campur dengan kebatilan, baik sebelum diturunkan maupun setelah diturunkan. Sebelum diturunkan di Lauhul Mahfuz tidak disentuh kecuali oleh para malaikat yang disucikan, dan setelah diturunkan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai menjelang hari kiamat, sehingga tidak akan tercampur sedikit pun dengan kebatilan. Karena itu difirmankan oleh Allah dari ayat yang kita baca tadi, la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfi, tidak tercampur dengan kebatilan sebelum diturunkan dan setelah diturunkan. Tanzilum min hakimin hamid, diturunkan dari zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Yang kita ambil pelajaran di sini bahwa Al-Quran itu pasti benar. Pada dasarnya semua kitab Allah pasti benar, tapi semua selain Al-Quran sudah dirubah-rubah sehingga semuanya tidak ada yang benar. Dan ada pembahasan di dalam Islam, di dalam ilmu usul tafsir, bahwa berita-berita umat terdahulu atau berita yang ada di dalam kitab terdahulu, berita yang ada di dalam kitab terdahulu, apabila sesuai dengan Al-Quran maka wajib diimani. Kenapa? Karena apabila sesuai dengan Al-Quran maka itu pasti benar, dan apabila bertentangan maka sudah pasti salah, dan berarti itu sudah bukan kitab Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa mereka telah berubah-ubah dan mengatakan dua mungkin tidak, setelah dirubah dikatakan ini dari Allah, wa ma huwa min kullillah, padahal itu sudah bukan dari Allah. Seandainya dari Allah, maka kebenaran itu tidak akan berubah. Yang begitu benar, yang sekarang juga pasti dalam keadaan benar. Karena itu apabila bertentangan dengan Al-Quran, juga pasti salah. Dan apabila ada ayat di kita terdahulu atau berita tentang kita terdahulu, di dalam Al-Quran tidak ada, baik yang sesuai maupun yang bertentangan. Maka Rasulullah SAW berkata, la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Kalian tidak boleh membenarkan dan juga tidak boleh menyalahkan. Lalu bagaimana? Yang seperti berita bisa benar, bisa salah, karena tidak dibenarkan oleh Al-Quran dan tidak disalahkan oleh Allah. Nah, ini sikap tentang kita terdahulu. Dan kembali bahwa tidak ada yang dihukumi pasti benar kecuali Al-Quran, karena Al-Quranlah yang dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Dan kita diturunkan oleh Allah untuk apa? Hudallin nas, sebagai petunjuk untuk manusia. Untuk manusia atau untuk orang yang beriman saja, untuk seluruh manusia. Syahrul Ramadan dan lain-lain ini bersilah di Al-Quran untuk dinas. Sudah pemahaman yang mana Allah menurunkan Al-Quran secara keseluruhan dari Al-Quran ke langit yang paling rendah, yaitu pada bulan Ramadan pada Lailatul Qadar. Hudallin dinas sebagai petunjuk bagi manusia. Diturunkan dari langit yang paling rendah kepada Rasulullah SAW ada di malam hari dan ada yang di siang hari, tidak hanya di Lailatul Qadar, tapi ya di Lailatul Qadar, ya di luar Lailatul Qadar, ya di malam, ya di siang, ya di bulan Ramadan, ya di luar bulan Ramadan, itu turunnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu yang dimaksud inna anzalnahu fi lailatul qadr, sungguh kami menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar, maksudnya turun secara keseluruhan dari Lauhul Mahfudz ke langit yang paling rendah, dan juga pertama kali turun kepada Rasulullah 5 ayat dari surat Al-Alaq itu juga pada Lailatul Qadar. Adapun diturunkan kepada Rasulullah secara keseluruhan selama 23 tahun, ia di Lailatul Qadar, ia di luar Lailatul Qadar, ia di malam juga di siang, ia di bulan Ramadan, ia juga di luar bulan Ramadan. Supaya tidak salah di dalam memahami firman Allah, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin, kembali bahwa Al-Qur'an diturunkan oleh Allah sebagai hidayah. Karena itu difirmankan oleh Allah, barang siapa yang mengikuti Al-Quran, dia pasti dalam keadaan atau di jalan yang benar dan tidak akan tersesat. Dan apabila dia menyimpang atau berbeda dengan Al-Quran, maka sudah pasti dia itu orang yang tersesat. Fa'imma ya'tiyannakum minni hudan, maka jika sudah sampai kepada kalian hidayah dariku, hidayah dariku, hidayah dari Allah adalah Al-Quran. Apabila sudah sampai kepada kalian hidayah dariku, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, maka siapa yang mengikuti hidayahku itu, dia tidak akan tersesat di dunia ini dan tidak akan celaka di akhirat. Dia pasti berada di atas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang benar, yang akan membawanya ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada 'an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, menunjukkan bahwa ayat-ayat yang Allah turunkan salah satu fungsinya adalah peringatan. Peringatan. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maksudnya dari ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah sebagai hidayah sekaligus sebagai peringatan, ini petunjuk. Kalau Anda tidak mengikuti, Anda pasti akan celaka. Karena itu di ayat ini, barang siapa yang berpaling, fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, maka dia pasti berada di dalam kehidupan yang sulit. Nanti akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta, dalam keadaan gelap gulita. Intinya bahwa kalau umat Islam, kalau kita semua ingin betul-betul berada di atas kebenaran, maka kita harus mengikuti Al-Quran. Dan bagaimana mengikuti Al-Quran itu? Sesungguhnya mengikuti Al-Quran atau hidayah Al-Quran itu ada di maknanya, ada di maknanya. Adapun membacanya, membacanya itu adalah ritual yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga satu huruf akan diberi pahala, mendapatkan satu kebaikan. Tapi kalau orang itu tidak tahu artinya, tidak ngerti maknanya, maka hidayah itu tidak bisa masuk di dalam dirinya. Karena itu, orang yang masih punya kesyirikan membaca Quran dari awal sampai akhir, khatam berulang-ulang, dia tidak bisa mensyirikkan yang syirik. Bahkan perbuatannya sendiri yang syirik itu juga tidak ditinggal. Yang ahli bid'ah dan bid'ah itu tersesat dan berpaling dari Quran itu tersesat, dia baca Quran sampai khatam, tapi dia ahli bid'ah, ahli kesesatan. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, sesungguhnya semua bid'ah itu adalah tersesat. Dia sudah baca Quran dari awal sampai akhir, berkhatam berulang-ulang, tapi tetap berada di dalam kesesatan. Kenapa hidayah tidak masuk? Karena membaca Quran itu adalah ritual yang mendapatkan pahala, benar, tetapi hidayahnya itu ada di maknanya. Dan apabila orang itu membaca Al-Quran sudah tahu maknanya, tapi ditolak, itu bukti bahwa di dalam dirinya dia itu bukan orang yang beriman, tapi orang kafir atau orang munafik. Kalau dia itu betul-betul jadi orang yang beriman, saya beriman bahwa ini adalah kitab Allah. Kitab Allah itu kitab yang suci, maksudnya bersih dari kekurangan, kesalahan dan kejelekan. Tidak ada kekurangan, kesalahan dan kejelekannya sedikit pun. Dia adalah kitab yang betul-betul mulia, kitab yang suci. Kemudian kitab ini adalah petunjuk. Karena itu apabila sudah tahu artinya, diikuti, orang seperti itu tidak akan menolak isi dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ma'asyiral muslimin, supaya kita berada di atas kebenaran, tidak ada jalan lain, kita harus membaca, mengetahui artinya. Dan apabila membaca artinya masih belum mengerti maksudnya, maka hadir di majelis taklim supaya kita semakin faham petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mengkafirkan yang kafir. Apa ada orang Islam yang tidak mengkafirkan yang kafir? Sesungguhnya orang yang berpemahaman selain Allah dikatakan Tuhan benar, itu artinya dia tidak mengkafirkan kekafiran. Membenarkan Tuhan selain Allah berarti tidak mengkafirkan yang kafir. Dan tidak mengkafirkan yang kafir di dalam pembatal Islam itu membatalkan Islam. Tidak mengkafirkan yang kafir itu Islamnya batal. Nah, dengan bahasa yang baru kita sebutkan, membenarkan Tuhan selain Allah itu membatalkan Islam. Sudah pastilah, bukan Allah dikatakan sebagai Tuhan terus ia benarkan. Bahasanya sekarang berubah. Itu. Bagaimana? Agama selain Islam itu membenarkan Tuhan selain Allah. Kalau berpemahaman semua agama benar, berarti membenarkan Tuhan selain Allah. Karena itu semua ulama berpemahaman sama, membenarkan semua agama itu membatalkan Islam. Berpemahaman semua agama benar itu membatalkan Islam dan iman, karena agama selain Islam itu tidak bertuhankan Allah. Seandainya ada yang bertuhankan Allah, tidak satu-satunya, tapi bertuhankan Allah dan bertuhankan selain Allah. Kalau itu benar, berarti membenarkan Tuhan selain Allah, dan membenarkan Tuhan selain Allah itu adalah kafir. Karena itu ma'asyiral muslimin, tidak ada jalan lain bagi kita supaya menjadi orang yang beriman dengan benar, kecuali kita harus membaca, mempelajari ayat-ayat Allah. Apabila membaca artinya masih belum bisa mendapatkan pemahaman yang terkandung di dalamnya, maka harus hadir di majelis-majelis tafsir yang jelas-jelas di situ memahamkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ulama ahli sunnah menjelaskan bisa jadi orang itu di hadapan Allah kafir dan ia tidak terasa. Bagaimana begitu? Sesungguhnya banyak ayat, banyak hadis yang menunjukkan bahwa mereka itu di hadapan Allah kafir, tapi mereka itu mengira bahwa mereka adalah orang yang baik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, tadi kita akhiri bahwa bisa jadi orang itu zahirnya Islam, mengira dirinya adalah Islam, mengira dia orang yang beriman, masyarakatnya mengira bahwa dia adalah orang yang beriman, tapi ternyata di hadapan Allah dia itu orang kafir. Allah berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala?" Katakan wahai Muhammad, maukah kalian aku beritahu orang yang paling rugi amal perbuatannya? Orang yang paling merugi amal perbuatannya. Kalau dikatakan paling merugi, maka berarti itu golongan orang kafir, golongan orang musyrik, golongan orang munafik hakiki. Karena mereka itulah orang yang paling merugi. Tidak ada kebaikan sedikit pun yang mereka terima di akhirat, di neraka selama-lamanya. Di sini juga begitu. Maukah kalian aku beritahu orang yang paling merugi amal perbuatannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang yang tersesat amal perbuatannya di dunia ini, tapi ia mengira ia memperbaiki amal perbuatannya. Ia mengira ini adalah amal kebaikan dan ia perbaiki amal kebaikan itu, tapi di hadapan Allah itu orang yang tersesat. Ulaika alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang tersesat amal perbuatannya di dunia ini. Wahum yahsabuna, tapi ia mengira, tapi mereka mengira, annahum muhsinuna sun'a, mereka memperbaiki amal-amalnya. Ia kira bahwa ini adalah kebaikan, inilah yang mendekatkan dirinya kepada Allah, dilakukan dengan kualitas yang ditingkatkan sebaik-baiknya. Itu perasaannya, perasaannya, pikirannya, prasangkanya seperti itu. Tapi dinyatakan oleh Allah SWT itu tersesat. Udah gitu enggak sekedar tersesat di ayat ini. Dzalika bi'annahum kafaru bi ayatillahi wa liqa'i. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i. Mereka itu orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Tuhannya dan terhadap pertemuan dengan Tuhannya. Fahabitat a'maluhum, maka terhapus semua amal-amalnya yang baik. Semua amal yang baik, sholatnya yang baik, puasanya yang baik, terhapus semuanya. Yang tersisa tinggal yang tersesat yang ia kira baik. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna, maka tidak kami tegakkan timbangan amal pada hari kiamat. Tidak kami tegakkan timbangan amal pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, karena itu orang yang bertakwa kepada Allah itu orang yang punya dua hal di dalam jiwanya, yaitu selalu penuh harap kepada Allah dan selalu takut kepada Allah. Selalu penuh harap dan selalu takut. Dan semakin takwa, semakin tinggi takutnya dan penuh harapnya kepada Allah. Dan manusia yang paling takwa adalah Rasulullah SAW. Dan ternyata Rasulullah SAW menyatakan, ana atqakum wa akhsyakum lillah, sayalah yang paling takwa kepada Allah dibandingkan dengan kalian, dan saya yang paling takut kepada Allah dibandingkan dengan kalian. Sekarang kita lihat diri kita, sesungguhnya kebaikan kita itu diukur sejauh mana sehari-hari kita berharap kepada Allah dan kita takut kepada Allah. Kalau kita sepanjang 24 jam tidak merasa takut kepada Allah, dan yang kedua juga tidak berharap kepada Allah, bangun pagi kemudian aktivitas keduniaan sudah mulai, ada rasa takut kepada Allah? Tidak. Berharap apa kepada Allah? Juga tidak. Sampai akhirnya sore hari, sampai malam. Kalau gitu maka Islam dan iman kita ini bisa-bisa termasuk tergolong yang sangat rendah. Lumayan kalau masih Islam. Kalau dibandingkan dengan orang kafir, iya. Tapi ketahuilah sesungguhnya kalau kita melihat satu peringatan Allah untuk orang yang masih punya iman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَوْا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَوْا. Siapa yang timbangan amal baiknya lebih berat daripada kejelekannya, kebaikannya lebih berat, maka berada di dalam kehidupan yang menyenangkan. Tapi kebalikannya, kalau kejelekannya yang lebih berat, فَأُمُّهُ هَوِيَا, tempatnya adalah hawiyah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Ma'asyiral muslimin, orang itu tidak akan faham dengan ayat ini, dengan pemahaman yang sebenarnya, kalau dia tidak melatih menguji satu hal demi satu hal. Bagaimana satu hal demi satu hal? Misal yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah mata. Adalah mata, perbuatan mata, telinga, pikiran. Inna sam'a wal basara wal fu'ata kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, pikiran akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Lalu bagaimana kita melatih supaya kita faham bahwa yang kita dengar yang baik itu lebih berat atau lebih berat yang tidak baik? Kita lihat di sepanjang hari kita, apalagi kalau mulai kita balik, berapa banyak kebaikan yang kita dengar dan berapa banyak kejelekan yang kita dengar. Atau ada objek yang lebih konkret, yaitu yang dilihat. Sekarang kita lihat, kalau kita baca Quran, itu adalah kebaikan. Berapa lama di dalam sehari? Dan kalau kita nonton TV, berapa lama di dalam sehari? Nah, kalau gini kemudian ditimbang, kira-kira terus dari yang dilihat itu lebih berat yang mana? Dan Allah SWT berfirman, wa amma man khaffat mawazinuhu, yang kebaikannya lebih sedikit dari kejelekannya. Ma'asyiral muslimin, kalau orang seperti kita berpikir saya melakukan kejelekan apa, itu menunjukkan jeleknya imannya, menunjukkan jeleknya jiwanya. Sesungguhnya orang yang baik itu adalah orang yang betul-betul takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang betul-betul takut kepada Allah, sehingga akhirnya hatinya menghadap kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Ya Allah, sungguh kami mendzalimi diri kami sendiri. Kalau engkau tidak mengampuni kami, ya Allah, kalau engkau tidak merahmati, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami akan jadi orang yang merugi. Tidak ada lain kecuali berharap ampunanmu dan rahmatmu, ya Allah. Itu orang yang baik. Ma'asyiral muslimin, bapak kita Adam alaihi salatu wassalam salah hanya satu hal, tapi mengadu, menangis kepada Allah, dan ini yang terus diulang-ulang, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apakah kita merasa bahwa dalam sebulan kita hanya punya kesalahan satu? Seandainya iya, itu kan sebulan, lalu kita hidup sudah berapa bulan, dan rasanya sebulan juga tidak hanya satu kesalahan kita. Tapi bapak kita Adam alaihi salatu wassalam dihukum oleh Allah karena satu kesalahan dan terus tidak berhenti mengadu kepada Allah untuk mohon ampun dan mohon rahmatnya, supaya kita betul-betul bisa kembali kepada Allah dengan selamat. Tidak ada jalan lain kecuali kita harus berharap ampunannya dan berharap rahmatnya, karena tidak akan ada orang yang selamat di hadapan Allah kecuali orang yang mendapatkan ampunan dan mendapatkan rahmatnya. Adapun kalau ampunan itu tidak diberikan, kalau orang itu yang baik dibalas baik, yang jelek dibalas jelek, tidak ada manusia atau tidak ada orang yang selamat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang selamat itu adalah orang yang mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan rahmatnya, dan diantara bentuk rahmatnya adalah amalnya sedikit tapi dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diampuni oleh Allah dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ufir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ufir lana wal ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ufir lana wal walidayina warhamhum kama rabbawna sigharu. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ذكر الله أكبر.